Sayang, ku delono atiku yang tak direkandeng, yo pakale kandeng. Tuhan, terima kasih hadirkan penjaga hatiku yang selalu setia menemaniku. Tembangan sepeleku, tondo senang marangmu, karena ku sendiri terpuruk dalam hampa, dan kau datang merubah cerita. Setiap menang.